Balilladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebelum kita memasuki tema hari ini, ada keluhan dari sebagian jamaah bahwa yang bawa HP suaranya tengah-tengah pengajian sering mengganggu. Sering apa? Mengganggu. Entah itu karena HP-nya tidak di silent, ya, sehingga ada panggilan terus bunyi, atau karena HP-nya buat mainan anaknya dan anaknya main game atau nonton, suaranya mengganggu yang ada di sampingnya. Maka kami nasihatkan kepada jemaah sekalian, bapak-bapak maupun ibu-ibu, ketika akan berangkat ngaji, betul-betul sudah diniati di masjid untuk napa? Ngaji. Ya. Jauh-jauh ke masjid, ternyata di masjid cuma untuk buka WA, ya, update status, nah buat apa? Toh juga pengajian kita enggak lama. Cuma dari apa? Ba'da maghrib sampai isya. Enggak nyampe sejam nggih. Enggak nyampe, paling cuma 40 menit. Ya, kalau bisa usahakan HP-nya dimatikan, minimal di silent. Napa? Minimal di silent. Ustaz, anak saya ini kalau enggak dikasih HP nanti dia malah ganggu yang lain. Ya, jenengan harus pinter-pinter mencari alternatif. Gak mesti anak itu didiamkan dengan cara dikasih nopo HP. Ya, bisa dengan cara yang lain. Contoh dikasih buku untuk gambar. Ya, dibawakan pulas. Nopo pulas? Ya, pensil warna, dibawakan spidol. Intinya anak ini dikasih kesibukan. Kesibukan yang kira-kira tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Ada sebagian jamaah, wah saya kalau ngaji ba'da maghrib malam Kamis itu gak tenang, gak bisa fokus, kanan kiri HP pada apa? Bunyi. Ya. Jangan, ya, jangan sampai ke masjid bukannya dapat pahala malah dapat apa? Dosa. Ya. Baik. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor berapa? Ayat nomor 2. Apa bunyinya? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Hari ini kita akan mengkaji 2 ayat sekaligus. Berarti ayat berapa? Ayat ketiga dan ayat keempat. Karena ini semacam satu paket. Ketika Allah membicarakan tentang kejadian hari kiamat terkait dengan langit, maka setelah pembahasan tentang langit, Allah membahas tentang apa? Bumi. Bangunan itu kalau mau dirubuhkan apanya dulu? Atapnya dulu. Setelah atapnya hancur, lebur, isinya sudah pada berserakan, sudah pada jatuh, maka kemudian Allah Azza wa Jalla mulai menghancurkan bumi. mulai mengubah kondisi bumi. Seperti apa prosesnya? Di dalam ayat yang ketiga Allah berfirman, wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Napa? Diratakan. Sebagian ulama menafsirkan muddat itu adalah ditambah luasnya. Nanti kita akan bahas kenapa bumi yang sudah sedemikian luas itu perlu ditambah luas, dan kenapa bumi yang sedemikian indah ini kemudian di hari kiamat akan diratakan. Nanti kita akan bahas di akhir insyaallah. Bagaimana cara meratakannya? Cara meratakannya adalah bagian-bagian yang tinggi dihancurkan. Napa bagian yang tinggi? Gunung. Ya. Cara meratakan bumi adalah dengan menghancurkan gunung-gunung yang ada di atasnya. Dan proses penghancuran gunung tersebut tidak sekaligus, tapi melalui beberapa tahapan. Sehingga kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita akan temui beberapa ayat yang membicarakan tentang nasib gunung di hari kiamat. Di hadapan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat yang membicarakan tentang apa yang terjadi pada gunung di hari kiamat. Ada dalam surat Al-Haqqah ayat 14, surat Al-Qari'ah ayat 5, surat Al-Waqi'ah ayat 5-6, surat Toha ayat 105, surat An-Nahl ayat 88, surat At-Tur ayat 10. Berapa ayat itu? 2, 3, 4, 5, 6. Bagi yang tidak membaca tafsir para ulama, dia akan mengira, wah ini kok di ayat ini ngomongnya kayak gini, di ayat seperti yang ngomongnya kayak gini, ini yang benar yang mana? Jawabannya semuanya benar, cuman itu tahapan. Pertama kali diapakan, kedua diapakan, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan sekarang bukan saatnya untuk membahas itu. Karena fokus kita saat ini adalah bagaimana bumi saat itu dibikin oleh Allah menjadi apa? Rata. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam surat Toha, tadi kan Toha 105. Ketika Allah menceritakan tentang apa yang terjadi di bumi berupa dihancurkannya gunung, kemudian Allah melanjutkan di ayat 105-106. Jadi ayat 104, 105-106. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa." Mereka bertanya, "Bagaimana nasib gunung di hari kiamat?" Maka kemudian sampaikan kepada mereka, "Yansifuha rabbi nasfa." Tuhanku akan menghancurkan bumi, menghancurkan gunung sehancur-hancurnya. Terus apa yang terjadi setelah gunung-gunung itu pada hancur? Fayadharuha qa'an saffafa. Maka kemudian bekas gunung itu rata sama sekali. Lalu Allah menambahkan firman-Nya, la tara fiha iwaja wa la amta. Saat itu engkau akan melihat muka bumi ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Gunung tidak ada, lembah tidak ada. Rata semuanya. Ini cerita tentang ratanya bumi dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan hal yang serupa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a afra kaqursatin naqiyyi laysa fiha ma'lamun li ahad." Nanti di hari kiamat umat manusia akan dikumpulkan di atas bumi yang rata, enggak ada tetumbuhan, enggak ada air, dan tidak ada tanda apa-apapun untuk seorang pun. Rambu-rambu, tanda, rumah, apalagi rumah, wong gunung aja habis kok. Ya, jadi jangan pernah berpikir nanti ada tempat untuk berteduh, enggak ada. Jangankan pohon, ya, jangankan pohon, gunung aja habis, apalagi bangunan-bangunan apa? Pencakar langit semuanya rata. Ya. Ini adalah kandungan dari surat apa? Ayat yang ketiga dari surat Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat. Terus apa lagi yang terjadi saat itu? Ayat berikutnya, wa alqat ma fiha, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, sehingga isinya kosong. Bumi napa? Memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam bumi? Hah? Bumi ini isinya napa? Batu bara. Apa emas? Apa jenazah? Yang mana ini? Kata Al-Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, akhrajat ma fiha minal mauta, bumi akan mengeluarkan isinya berupa jenazah-jenazah yang dikubur di dalamnya. Nanti kita akan jelaskan, kalau jenazahnya sudah jadi tanah bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Ini penafsiran yang pertama, bahwa isi bumi maksudnya apa? Jenazah yang dikubur di dalamnya. Adapun Imam Qatadah, beliau mengatakan, alqat asqalaha wa ma fiha. Kata Imam Qatadah, pokoknya isinya bumi dikeluarkan semuanya. Berarti kalau menurut Imam Qatadah ini, bukan hanya jenazah, termasuk barang tambang yang ada di perut bumi juga dikeluarkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau tambangnya itu emas, ya pura rebutan kok, Ustaz. Mungsi kibe paten-patenan. Hari ini aja pada bunuh-bunuhan, rebutan apa? Emas. Jawabannya tidak. Tidak akan terjadi hal tersebut. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suasana permukaan bumi saat itu ketika emas-emas yang ada di dalamnya dikeluarkan. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqi'ul ardu aflada kabidiha amsalal ustuwani minal dhahabi wal fiddah. Di hari kiamat nanti, bumi akan memuntahkan harta yang ada di dalamnya berupa emas dan perak bagaikan tiang-tiang. Jangan pernah melihat emas gede ini so saka masjid gitu. Ucuk-ucuk duit jadi apa? Emas. Jangan bisa bayangkan berapa kilo emas itu. Freeport tidak ada apa-apanya. Ya. Ini bentuknya apa? Tiang-tiang emas. Berserakan di muka bumi. Apa komentar manusia? Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qatalt. Orang yang pernah membunuh di dunia melihat emas itu, dia berkata, gara-gara ini aku membunuh orang. Gara-gara ini aku membunuh orang. Wa yaji'ul qati'u fa yaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Itu pembunuh. Orang yang memutus silaturahim, dia akan berkata, gara-gara ini aku memutus silaturahim. Rebutan apa? Warisan. Kakak dengan apa? Adik. Yang rukun berpuluh-puluh tahun. Begitu ayah dan ibunya meninggal, terus tukaran. Gara-gara apa? Harta. Gara-gara harta. Masing-masing pengen dapat jatah paling banyak. Masing-masing merasa paling berjasa merawat orang tuanya. Lu nyung sing merawat nganti bapake sedok. Ya nyung jatahe kudu luwih akeh. Lu jenengan sing merawat golet apa? Golet warisan. Alangkah hinanya tujuan merawat cuma mencari warisan. Merawat itu untuk mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, untuk mengejar surga. Wong kebaikan kok diungkit-ungkit. Mendingan nyong orang merawat lebih parah maning. Wis orang merawat jaluk bagian paling akeh, ora isin. Ya. Begitu meninggal dunia ngumpul kabeh. Begitu ketika sakit gak ada yang peduli. Anak-anak memalukan. Ya. Pembunuh datang. Terus apa? Pemutus silaturahim datang. Wa yaji'u sariqu. Maling datang. Nah, ge maling ge. Apa kata maling? Fi hadza quti'at yadi. Gara-gara ini tanganku dipotong. Ya. Sampai aku enggak punya tangan lagi gara-gara ini sebabnya. Terus apa yang terjadi? Thumma yad'unahu fala ya'khudhuna minhu syai'a. Kemudian semua tadi, maling, apa maning? Pemutus silaturahim, pembunuh, mereka semua meninggalkan harta benda tersebut, tidak mengambil sedikit pun. Jadi mereka sudah enggak tertarik lagi dengan harta-harta seperti itu. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana nasibku nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sudah, ini andaikan yang dikeluarkan adalah napa? Emas. Bagaimana jika yang dikeluarkan adalah jenazah? Ya. Apabila yang dikeluarkan jenazah, itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Apabila bumi diguncangkan sekeras-kerasnya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Diguncangkan supaya apa? Supaya gunungnya hancur berantakan, jadinya rata, mirip kan? Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isinya. Isinya sudah disampaikan tadi. Harta yang ada di dalamnya dan juga apa? Jenazah. Jadi pertanyaan, loh jenazah itu kan ya yang baru mati kemarin, hari ini kiamat. Masih apa? Masih utuh. Lah yang matinya 100.000 tahun yang lalu bagaimana? Apakah masih tetap bisa dibangkitkan? Tetap. karena ada satu bagian tubuh yang tidak akan hancur. Apa itu? Tulang ekor. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, "Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab illa 'ajbad dhanab." Tubuh manusia semuanya akan dimakan tanah kecuali satu bagian. Bagian itu adalah tulang ekor. Dengan modal tulang ekor ini, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, dan sanadnya dinyatakan bagus, kuat oleh Syekh Al-Albani, min huyambut, dengan modal tulang ekor inilah tubuh manusia akan ditumbuhkan kembali. Wa yursilullahu ma'al hayah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air kehidupan. Begitu dikeluar-keluarin nggih, ada yang tinggal tulang napa ekor, ada yang mungkin masih utuh, ada yang tinggal separo, ada yang masih lengkap apanya? Tengkoraknya. Keluarin semuanya, keluarin. Kemudian Allah turunkan air yang namanya air kehidupan. Fayambutuna fihi nabatal khadir. Kemudian setelah diturunkan air kehidupan tersebut, tubuh manusia yang bermacam-macam sisanya tadi akan tumbuh kembali seperti tumbuhnya sayuran. Sedikit, sedikit, sedikit. Awalnya cuma tunas, lama-lama besar, besar, besar, besar, sampai lengkap seluruh anggota tubuhnya. Hidup apa mati? Hidup apa mati? Belum hidup. Ini baru mengembalikan apanya? Jasadnya. Dikembalikan dulu, dilengkapkan dulu. Masa tengkorak melaku? Pocongnya itu beri wewisat. Harus ngomong pocong sih itulah. Dan tak kayak nonton film. Dikembalikan seluruh apanya? Tubuhnya. Terus apa lagi? Hatta idza ukhrijatil ajsadu arsalallahu al-arwah. Setelah tubuh itu kembali sempurna, lengkap anggota-anggotanya, Allah mengirimkan nyawa, ruh. Allah kirimkan apa? Nyawa. Wa kana kullu ruhin asra ila sahibihi min at-tarf. Dan setiap nyawa secepat kilat kembali ke tubuhnya masing-masing. Saat itu sudah mulai nopo hidup. Summa yunfakhu fis-sur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang keberapa? Yang keberapa? Yang kedua. Karena sangkakala yang pertama untuk mematikan, sangkakala yang kedua untuk membangkitkan. Begitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk kedua kalinya, faizahum qiyamun yandurun. Maka tiba-tiba semua manusia berdiri dan bisa melihat sekelilingnya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Tadi saya sudah janji. Apa tadi janji saya di awal? Perkenalan ki? Apa tadi janji saya di awal? Kenapa bumi diratakan? Kenapa kira-kira? Agar menjadi tempat yang luas cukup untuk mengumpulkan seluruh manusia. yang namanya mahsyar. Apa? Mahsyar. Rasulullah SAW menceritakan kejadian itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, dan juga Al-A'zami beliau mengatakan hadis ini sahih. Tumaddul ardu yawmal qiyamati madda li'azimati rahman. Di hari kiamat nanti bumi akan diperluas seluas-luasnya karena keagungan Allah Azza wa Jalla. Thumma la yakunu li basharin min bani Adam illa mawdi' qadamaih. Kemudian manusia, setiap dari kita hanya punya jatah untuk meletakkan kedua kakinya. Bayangkanlah, bumi seluas ini kemudian sudah diapakan lagi? Diperluas. Masing-masing dari kita cuma punya jatah untuk meletakkan kedua kaki kita. Gak bisa geser. Dan gak ada apa-apa di atas kita. Jangan ngomongin payung. Ya, gak ada pohon, gak ada payung, gak ada gunung, gak ada rumah. Semuanya cuma dapat jatah segitu. Summa ud'a awwalan nasi fa akhiru sajida. Kemudian aku, kata Nabi SAW, dipanggil pertama kali. Sinten? Rasulullah SAW. Dipanggil pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian aku pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW memuja, memuji Allah dengan pujian-pujian yang panjang. Setelah itu kemudian thumma yu'zanu li, baru kemudian aku diizinkan untuk mengangkat kepalaku. Begitu aku diizinkan untuk mengangkat kepalaku, maka aku pun berkata, ya Rabbi, akhbarani hadha wa huwa an yaminir rahman innaka arsaltahu ilayya. Wahai Rabbi, Jibril yang saat itu berada di sebelah kanannya Allah Azza wa Jalla, Jibril ini pernah memberitahukan kepadaku, wahai Rabbi, bahwa engkau mengutusnya untuk membawa wahyu kepadaku. Wa Jibrilu sakitun la yatakallam. Dan malaikat Jibril saat itu diam, tidak bicara sepatah kata pun. Karena enggak diizinkan sama Allah. Jibril diam. Maka Allah pun mengatakan, sadaq, Jibril benar. Ya, aku memang mengutus dia. Thumma yu'zanu li fisyafa'ah. Kemudian aku diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Syafaat apa? Syafaat apa? Untuk memulai proses hisab. Rasulullah SAW bersabda, ya Rabbi, ibaduka abaduka fi atrafil ard. Wahai Rabbi, hamba-hambamu ini, mereka telah beribadah kepadamu di seluruh penjuru bumi. Meminta, memohon. Karena satu kondisinya tidak karu-karuan. Gak bisa tidur. Fa'idhahum bisahirah. Ya. Sahirah itulah tempat luas yang orang di situ semuanya gak bisa tidur. Bayangkan. Matahari didekatkan di atas kepala. Panasnya luar biasa, masing-masing keringatnya tergantung amalannya, ada yang sampai ke apa namanya, mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya sampai ke perut, ada yang keringatnya sampai segini, dan ada yang tenggelam di dalam keringatnya segini, dan gak tahu mau kemana. Maka kemudian Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah agar diperkenankan dimulai hisab, supaya jelas masing-masing nasibnya mau kemana. Fadzalikal maqamul mahmud. Itulah momen di mana Rasulullah SAW dipuji oleh seluruh makhluk. makanya ketika kita habis azan, kita doa apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Terus wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Napa artinya maqaman mahmudan? Itu tadi momen di mana Nabi SAW akan dipuji seluruh makhluk matur nuwun kepada Nabi SAW karena mereka sudah enggak betah, sudah enggak tahan dengan kondisi saat itu. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia, semuanya diizinkan sama Allah. Dimulailah proses hisab. Inilah kenapa kok bumi oleh Allah diapain? Diratakan, isinya dikeluarkan untuk menjalani proses berkumpul di padang mahsyar, lalu dimulai proses hisab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.